namanya suatu yang batil itu biasanya selalu dicampur dengan yang hak supaya bisa merekrut, bisa mengelabuhi. Kalau yang batil itu murni batil, orang sejak awal sudah enggak mau. Sehingga karena konsumennya ini muslimin, ya dukunnya juga harus harus mengelabui muslimin. Caranya gimana ya? Dengan ayat. Kalau zaman jahiliyah ya enggak ada. Karena apa? Karena konsumennya orang-orang kafir. Ya, jadi sekarang karena konsumennya muslimin, maka dia pun menipu dengan ayat-ayat. Ya. Dan juga sekarang yang namanya dukun memang tidak selalu penampilannya menyeramkan ya. Tidak selalu penampilannya menyeramkan kayak siapa itu Limbat atau siapa. Nah, itu dukun kuno itu, penampilannya menyeramkan. Kalau sekarang ya bisa jadi penampilannya rapi, menarik, mungkin kadang pakai peci, ya kadang seperti itu. Tapi seorang menilai dukun atau bukan, ya ada tanda-tandanya. Dia enggak mungkin hanya dengan ayat saja. Biasanya nanti ada, oh syaratnya begini, syaratnya begitu, minta foto, minta ini, minta itu. Itu sudah tanda-tanda dukun. Apalagi sampai meramal nanti akan begini, nanti akan, oh jelas sudah dukun. Ya, walaupun dengan ayat, walaupun dengan hadis. Dan itu jelas dia memperalat Quran. Artinya menjual ayat-ayat Quran dengan dunia dan menyalahgunakan ayat. Ya.